Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai, saya muliakan, rahimahullah wa rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan empat golongan yang mendapatkan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang pertama, la'anallahu man dzabaha lighairillah. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Dan ini bisa secara langsung, bisa tidak langsung. Tidak langsung adalah seperti dia melaknat atau mencerca orang tuanya seseorang, lalu orang tersebut membalas mencerca orang tuanya. Wala'anallahu man awa muhditan. Dan yang ketiga, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. Wala'anallahu man ghayyara anharul ardi. Yang keempat, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah, yakni memperluas tanahnya dengan merubah patok-patoknya sehingga tanah orang lain masuk dalam kepemilikannya. Baik. Pada kesempatan insyaallah taala kita akan membahas suatu permasalahan yang masih ada hubungannya dengan golongan yang pertama yang mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ternyata di dalam syariat kita diharamkan menyembelih untuk selain Allah, itu termasuk perbuatan syirik, dan juga diharamkan kita menyembelih di lokasi yang di situ pernah diadakan penyembelihan terhadap selain Allah, atau pernah diadakan suatu perayaan orang-orang kafir. Jadi subhanallah, walaupun kita menyembelih dan kita niatkan itu untuk Allah, tetapi tetap tidak boleh di tempat yang di situ pernah digunakan oleh orang kafir untuk menyembelih kepada selain Allah, atau pernah di situ terjadi perayaan-perayaan mereka, walaupun hal itu sudah kita nazarkan. Nanti akan kita singgung insyaallah taala permasalahan nazar, sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat yang mulia Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, nadara rajulun an yanhara ibilan dibuat. Ada seorang laki-laki sudah bernazar. Apa nazarnya? Nazarnya dia mau menyembelih unta di satu tempat atau satu lokasi yang bernama Buan. Jadi dia sudah bernazar kepada Allah. Ya, misalkan dia mengatakan, kalau saya lulus ujian atau kalau saya sembuh, saya akan menyembelih unta. Di mana? Dia sebutkan tempatnya. Saya akan menyembelih unta di tempat yang bernama buana. Fasa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal. Lalu orang tersebut bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, yakni orang tersebut bertanya, bolehkah dia merealisasikan nazarnya tersebut, yaitu menyembelihnya untuk Allah di tempat yang namanya buana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik tanya, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'bad? Apakah di tempat yang bernama buana tersebut terdapat satu berhala jahiliyah yang disembah? Dan biasa bentuk penyembahan orang-orang jahiliyah itu macam-macam. Sering juga dengan mempersembahkan sesajen berupa hewan sembelihan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung mengatakan silakan, tidak. Tapi beliau balik tanya, apakah di tempat yang namanya buana tersebut ada berhala jahiliyah dulunya? Qalu la. Sahabat mengatakan tidak ya Rasulullah. Qala, beliau masih bertanya lagi, fahal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah di tempat tersebut ada perayaan yang mereka pernah lakukan? Qalu la. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awfi binazrik. Silakan tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya saya bertanya demikian sebab tidak boleh menunaikan nazar yang mengandung maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Tidak pula dalam nazar yang tidak mampu engkau kerjakan. Tidak mampu dikerjakan oleh anak Adam. Iya. Inilah satu hadis yang masih sangat berhubungan dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasannya menyembelih adalah termasuk ibadah. Bahkan satu bentuk ibadah yang besar, sampai-sampai sebagian ulama mengatakan ibadah badan yang paling besar adalah salat, dan ibadah harta yang paling besar adalah penyembelihan. Tetapi yang benar, ibadah harta yang paling besar adalah zakat. Ibadah harta yang paling besar adalah zakat berdasarkan dalil-dalil yang ada. Iya. Maka kalau menyembelih itu ibadah, berarti tidak boleh seseorang mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia menyebut nama Allah, sama saja. Dan hukum sembelihannya itu haram dimakan. Dia menjadi bangkai. Dia dihukumi sebagai hewan bangkai. Iya. Demikian pula ternyata di dalam syariat yang mulia ini juga dilarang kita menyembelih, kita persembahkan kepada Allah, tetapi di tempat yang di situ biasa digunakan oleh orang-orang jahiliyah. Biasa mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilarang? Ulama menjelaskan sebab di dalam syariat kita yang mulia ini ada suatu keistimewaan. Apa itu? Bahwasanya apabila syariat melarang kita melakukan sesuatu yang haram, maka semua yang dapat mengantarkan kepada yang haram itu juga dilarang. Juga dilarang. Sebagai contoh, larangan berzina. Maka memandang wanita yang bukan istri kita, bukan mahram kita, apalagi sampai menyentuhnya, apalagi sampai berdua-duaan, semuanya diharamkan. Kenapa? Karena dapat mengantarkan kepada perzinahan. Oleh karena itu Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan kamu dekati zina. Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina, tapi Allah katakan jangan mendekati zina. Artinya semua yang dapat mendekatkan kepada zina itu sudah diharamkan. Terlebih lagi di dalam masalah kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala melarang perbuatan syirik, demikian pula Allah melarang semua sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepada perbuatan syirik tersebut. Iya. Oleh karena itu dilarang kita menyembelih hewan di tempat di mana orang-orang jahiliyah dahulu pernah menyembelih di situ. Walaupun sekarang sudah tidak lagi, tetapi dulu di situ mereka pernah menyembah berhala, mereka pernah memberikan sesajen atau sembelihan kepada berhala mereka. Kenapa? Karena dikhawatirkan hal itu akan mengantarkan kepada perbuatan syirik. Dan juga dikhawatirkan orang yang tidak mengerti, dia mengira kita ikut-ikutan dengan perbuatan orang musyrik. Padahal kita niatnya karena Allah. Cuma karena kita memilih lokasi yang sama, dikira kita juga setuju dengan perbuatan mereka. Jadi larangan di situ bukan saja dikhawatirkan orang yang melakukannya dapat terjatuh pada perbuatan syirik, tetapi juga dikhawatirkan orang yang melihatnya. Mungkin sahabat yang baru masuk Islam, andaikan mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih di tempat penyembelihannya orang-orang kafir dahulu untuk berhala mereka, bisa jadi mereka menyangka kalau begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga menyembelih untuk berhala. Bisa jadi, dan itu benar-benar terjadi. Bahkan sampai di zaman ini kebiasaan tersebut, pengaruh-pengaruh tersebut masih ada. Dahulu orang belum berdoa kepada penghuni kubur. Awalnya apa? Mereka pasti berdoa kepada Allah. Lama-kelamaan pada akhirnya mereka berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Demikian pula orang yang melihat seorang tokoh agama, dia datang di kuburan, dia anggap itu kuburan kerabat, sehingga dia berdoa kepada Allah di dekat kuburan kerabat tersebut dengan harapan doanya lebih dapat dikabulkan. Orang yang melihat dia bisa saja menyangka ini Pak Kiai berdoa kepada penghuni kubur tersebut sehingga dia ikut. Padahal tidak. Padahal Pak Kiai berdoa kepada Allah. Pak Kiai tahu kalau berdoa kepada penghuni kubur adalah syirik. Tetapi orang yang melihat dia bisa salah sangka, bisa salah paham. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam rangka menjaga hal-hal seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menebang pohon yang di bawahnya pernah terjadi Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan adalah bai'at untuk hidup mati, membela Islam, membela agama Allah, yang dilakukan oleh para sahabat di bawah sebuah pohon. Dan pohon tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, "Idh yubayyi'unaka tahta syajar", ketika mereka membaiatmu di bawah sebuah pohon. Di dalam sunnah juga disebutkan, di dalam hadis disebutkan, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah, la yadkhulun nar man bay'a tahta syajar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk neraka satupun sahabat yang berbaiat di bawah pohon itu. Jadi luar biasa, ini pohon bersejarah. Kalau sekarang mungkin langsung dijadikan cagar budaya, langsung dijadikan wisata apa sejarah, atau bahkan wisata spiritual, dibuat acara napak tilas ke sana. Tetapi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditebang. Ya, ditebang oleh beliau. Kenapa? Karena beliau mendengarkan sudah ada orang yang pada berdatangan ke sana. Apa yang mereka lakukan di sana? Mereka hanya melakukan sholat, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Hanya melakukan sholat di sana, bukan menyembah pohon itu. Tetapi Umar takut jangan sampai suatu saat pada akhirnya mereka menyembah pohon tersebut sehingga ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iya. Ini luar biasa penjagaan Islam terhadap tauhid. Tidak peduli mau namanya situs sejarah, tempat bersejarah, pohon bersejarah, apalagi patung-patung yang sudah jelas dilarang di dalam Islam, apalagi rumah-rumah ibadah jahiliyah. Kalau dia merusak Islam, merusak tauhid, dapat menyesatkan masyarakat, harus dihabisi, harus ditebang. Iya. Maka dari hadis ini pelajaran besar yang bisa kita ambil, betul-betul harus kita menjaga tauhid. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang dapat mengotori tauhid kita. Sampai-sampai orang ini sebetulnya sudah bernazar. Yang namanya bernazar, kalau dia sudah bernazar, wajib dia laksanakan. Walaupun tadinya tidak wajib, ketika dia sudah bernazar menjadi wajib. Tetapi meskipun wajib karena dia sudah bernazar, namun Rasulullah SAW khawatir jangan sampai itu menjadi sarana mengantarkan kepada perbuatan syirik, maka beliau larang. Baik. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari hadis ini, bahwasannya nazar itu adalah sebuah ibadah. Nazar itu adalah sebuah ibadah. Ini ibadah yang lain. Nazar itu adalah sebuah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang menunaikan nazarnya. Seperti dalam Al-Qur'an, yufuna bin nazri. Dalam surat Al-Insan ayat ke-7. Allah kabarkan tentang para penghuni surga, di antara sifat-sifat mereka, mereka selalu menunaikan nazarnya. Mereka selalu menunaikan nazarnya. Maka kalau seorang itu sudah bernazar, memenuhi nazarnya itu adalah ibadah. Tetapi sebelum dia bernazar, nazar itu sendiri bukan ibadah. Tapi kalau dia sudah terlanjur mengucapkan nazarnya, nazarnya menjadi ibadah. Tapi justru sebaliknya, dia dianjurkan jangan bernazar. Dan nazar ini hukumnya makruh. Ini pendapat yang benar di kalangan ulama. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan nazar itu haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah. Yang benar hukumnya makruh kalau sebelum kita lakukan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan innama yustakhraju minal bakhil. Orang yang bernazar itu dikeluarkan darinya, yakni dia adalah orang yang bakhil. Maksudnya apa? Orang bernazar itu kan dia beribadah hanya karena suatu keinginannya itu terpenuhi. Ya misalkan kalau saya sakit, insya Allah saya akan bersedekah. Itu kan bakhil sebetulnya. Sebetulnya kalau dia tidak bakhil, sembuh atau tidak, dia tetap bersedekah. Dia tetap bersedekah. Oleh karena itu nazar itu dikatakan makruh hukumnya. Tetapi kalau seseorang sudah bernazar, memenuhi nazarnya, menunaikan nazarnya adalah wajib. Adalah wajib sebab dia sudah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aufi binadzri. Tunaikanlah nazar. Berarti apa? Nazar itu wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Tapi kata Nabi, fa'innahu la wafa'an li nadrin fi maksiatillah. Tidak boleh menunaikan nazar dalam perbuatan maksiat kepada Allah. Maksudnya, misalkan seorang bernazar, kalau saya sembuh, maka insya Allah nanti saya akan apa? Minum khamar, atau saya mau jalan-jalan ke diskotik, ke bar-bar. Ini tidak boleh dia tunaikan. Tidak boleh dia tunaikan. Iya. Tetapi dia harus membayar kafar, membayar denda. Nazar yang tidak terdapat padanya maksiat, seorang bernazar, kemudian dia tidak menunaikan nazarnya, dia tidak mampu misalkan, maka dia harus membayar denda. Misalkan seorang bernazar, kalau bisnis saya sukses, saya akan puasa 1 bulan. Ternyata setelah dia sukses jadi orang kaya, dia tidak kuat. Ya. Dia tidak mampu. Sehari pun, dua hari pun tidak mampu. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah membayar denda. Membayar kafar. Dijelaskan para ulama, dendanya itu adalah sama dengan denda melanggar sumpah. Itu sama. Kalau seorang bersumpah, demi Allah, saya enggak mau makan telur misalkan. Tapi enggak tahan juga dia, makan juga telurnya. Maka dia harus membayar denda. Kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah, dia harus membayar dendanya kalau dia melanggar. Dendanya itu apa? Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-89. Dendanya adalah dia memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa dia makan atau makanan pertengahan. Ya, mungkin dia kadang-kadang makan enak, kadang-kadang makan biasa-biasa saja, maka diambil dari makanan pertengahan. Jangan diambil makanannya yang paling apa namanya? Yang paling di bawah. Iya. Atau memberi pakaian terhadap 10 orang miskin. Atau membebaskan seorang budak kalau ada perbudakan. Iya. Adapun apa namanya? Bernazar untuk selain Allah itu termasuk perbuatan syirik. Ini sebelumnya kita jelaskan, menyembelih untuk selain Allah adalah syirik. Demikian pula bernazar untuk selain Allah adalah termasuk perbuatan syirik. Jadi karena nazar itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Jadi misalkan tidak boleh seorang bernazar, kalau saya sembuh, kalau saya sukses, kalau saya lulus, saya akan bersedekah demi wali fulan misalkan. Berarti dia sudah beribadah kepada wali tersebut. Kenapa? Karena nazar itu adalah ibadah. Sehingga sama, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya saja ulama menjelaskan nazar seperti ini tidak sah, sehingga kalau dia langgar tidak perlu dia membayar denda. Jadi semuanya ada tiga bentuk nazar. Yang pertama, nazar untuk taat kepada Allah. Kalau seorang melanggarnya, dia harus membayar denda. Dan dia berdosa kalau dia sengaja. Dia sudah bernazar puasa 1 bulan, ternyata dia tidak melakukannya, maka dia harus membayar denda. Dan dia berdosa kalau sengaja. Yang kedua, nazar maksiat. Dia bernazar untuk melakukan maksiat, maka dia tidak boleh melakukannya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wafa' li nadri fi maksiatillah. Tidak boleh menunaikan nazar dalam perbuatan maksiat kepada Allah, tapi tetap dia membayar denda. Tetap dia membayar denda walaupun ulama khilaf, namun pendapat yang kuat tetap dia membayar denda. Iya. Jadi kalau nazar yang mengandung maksiat tidak boleh dia lakukan. Yang ketiga, nazar yang syirik. Nazar seperti ini tidak sah, maka dia tidak perlu membayar denda. Iya. Demikian pula kalau seorang bernazar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima la yamliku ibnu adam, dalam sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Ya, misalkan dia bernazar, kalau saya sukses, saya berhasil, saya bernazar kepada Allah, saya akan terbang dengan 2 tangan. Dia tidak mampu. Maka dia tidak perlu menunaikan nazarnya, tetapi tetap dia membayar kafar. Dia tetap membayar denda. Sebab ini bukan ucapan main-main. Kita sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sesuatu yang ringan. Iya. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa nazar itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa kita jelaskan. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan. Salam. Mengenai nada ini, ada yang memberikan nada, tapi kalau sudah umumnya, ini saja perkataan saya saja. Jadi saya juga tidak oleh bibi yang sudah mempunyai anak, yang mempunyai rumah. Kalau sudah bibi meninggal, keluar rumah itu dan lalu memberi berat sebanyak 2 Baik. Apa yang dikatakan Pak Bapak kita? Itu bukan nazar, Pak. Tetapi itu wasiat. Namanya wasiat dan itu wajib dilakukan bagi orang yang diberikan wasiat itu. Ya. Kalau Pak Kuwu diberikan wasiat, berarti Pak Kuwu yang wajib. Iya. Siapa yang diberikan wasiat oleh orang yang meninggal dunia sebelum dia meninggal, dia wajib untuk menunaikan wasiatnya. Tetapi dengan syarat, seperti sudah kita jelaskan, wasiatnya itu tidak boleh lebih daripada berapa? Sepertiga. Iya. Dengan syarat itu, Pak. Sepanjang tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka boleh. Iya. Kalau sudah melewati sepertiga hartanya, harus dikurangi. Jadi usahakan jangan sampai melewati sepertiga hartanya. Sebab kalau melewati sepertiga hartanya, berarti itu menyusahkan ahli warisnya. Menzalimi hari ahli warisnya. Itu kan sebetulnya sudah bukan hak dia. Dia sudah meninggal, adalah orang yang sudah meninggal, hartanya itu sudah menjadi hak ahli waris. Ya, seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Iya. Ya. Kalau bapak yang dahulu, berarti orang yang berwasiat itu harus mewasiatkan ke orang lain. Iya. Kewajiban, apa namanya, kewajiban dan larangan itu hanya bagi orang yang hidup. Kalau sudah mati, tidak, dia sudah lepas dari kewajiban. Dia apa namanya, kalau ternyata yang diberi wasiat itu duluan meninggal, dia harus melimpahkan wasiatnya kepada orang lain. Ya. Silakan, Pak. Jadi lagi mengenai mengerjakan ibadah sholat, ada sebagian yang berpendapat bahwa kalau kita mengerjakan ibadah sholat, kita harus yakin bahwa sholat kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, apakah kalau kita mempunyai pendapat yang begitu, kita termasuk orang yang bodoh? Ya. Pendapat seperti itu kurang tepat, Pak, ya. Yakin dalam artian memastikan pasti diterima, itu salah. Kalau itu yang dimaksud. Tetapi kalau yang dimaksud berprasangka baik kepada Allah, insya Allah sholat saya diterima, maka itu yang seharusnya. Jadi saya tanya dulu, yakin yang dimaksud itu seperti apa? Kalau maksudnya dia yakin pasti diterima, itu tidak benar. Itu tidak boleh, ya bisa dikategorikan orang yang sombong. Sebab, kenapa? Karena kita tidak tahu pasti. Kita tidak tahu pasti. Itu urusan Allah. Hal yang gaib. Itu termasuk perkara gaib. Apakah sholat kita diterima Allah atau tidak? Itu kita tidak tahu. Cuman kita dianjurkan untuk berprasangka baik kepada Allah. Artinya jangan kita prasangka buruk. Ini saya capek-capek beribadah, Allah tidak terima. Jangan. Tapi kita berprasangka baik, insya Allah solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah berusaha solat dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu boleh. Tapi kalau memastikan solat saya pasti diterima, tidak boleh. Iya. Sebab kita tidak tahu perkara gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sampai-sampai ada orang yang jelas-jelas dia mati di medan jihad. Dia mati di medan jihad. Kemudian para sahabat mengatakan dia mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Sebab para sahabat tidak tahu amalan jihadnya itu diterima atau tidak. Nah, namanya orang mati syahid kalau amalannya diterima oleh Allah. Kalau tidak diterima, berarti dia tidak dihukumi mati syahid. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Ada tiga pertanyaan, Pak. Ini masalah yang lalu. kalau tidak salah, dalam khutbah Jumat tidak boleh mengkritisi peminta. Bagaimana kalau peminta yang dolim? Apa itu tidak boleh juga? Ya. Yang pertama. Satu-satu aja nih Pak ya, saya jawab. Ya. Yang pertama, telah kita jelaskan, sering dan sering kita jelaskan, karena memang ini perlu sering diperingatkan. Memang tidak boleh sama sekali, jangankan khutbah Jumat, semua bentuk yang di situ menyebut pemerintah secara langsung, pemerintah ini zalim, pemerintah ini korupsi, itu tidak boleh disebutkan di depan khalayak. Apakah dalam pengajian, apalagi dalam khutbah Jumat, ataupun menulis di media massa, apakah di televisi, di koran-koran, di majalah, atau bahkan yang lebih parah lagi, buletin Jumat, bahkan dinamakan buletin Al-Islam, itu isinya mencela pemerintah secara terbuka. Ini semuanya haram. Ini semuanya haram. Walaupun pemerintah itu zalim, sezalim apapun, selama belum kafir. Kalau sudah kafir pun harus dilihat maslahatan mudharat. Kalau misalkan kita melecehkan pemerintah di depan umum walaupun dia kafir, akibatnya apa? Akibatnya seluruh muslim dibunuh. Maka ini enggak boleh. Berarti mudaratnya lebih besar. Iya. Adapun selama dia masih muslim, sezalim apapun dia, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena sudah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, sebetulnya banyak sekali hadisnya, Pak. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dan Ashabus Sunan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu, falyasbir." Barang siapa melihat pada pemimpinnya suatu perbuatan dosa yang dia tidak suka, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja min al-jama'ati shibran famata famitatuhu jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan terhadap penguasa itu sejengkal saja, maka apabila dia mati, dia mati jahiliyah. Nah sekarang, apa yang dimaksud keluar terhadap dari ketaatan terhadap penguasa? Keluar di situ maksudnya memberontak. Siapa yang memberontak kepada penguasa, kalau dia mati, mati jahiliyah. Memberontak di sini sifatnya umum. Bisa dengan senjata, bisa dengan kata-kata. Nah orang yang berbicara tentang kezaliman pemerintah di depan umum, dia sudah melakukan pemberontakan, yaitu pemberontakan dengan kata-kata. Oleh karena itu, tidak pernah diriwayatkan dari seorang sahabat dan juga tabi'in itu memberontak kepada penguasa kecuali mereka disalahkan. Kecuali mereka disalahkan oleh kebanyakan para sahabat dan tabi'in di waktu tersebut. Sehingga yang pertama sekali berbuat hal yang seperti itu adalah seorang khawarij yang bernama Dzulhuwaisirah, seorang munafik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan ghanimah, terang-terangan dia mengatakan kepada Nabi, "Idil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil." Berlaku adillah engkau wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak berlaku adil. Jadi orang ini yang pertama mencontohkan, dia menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan khalayak. Maka diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sampai kata Nabi, "Waihaka in lam a'dil." Kata Nabi SAW, celaka engkau. Apabila saya tidak adil, siapa lagi yang bisa berlaku adil? Kalau Nabi SAW sudah tidak adil, siapa lagi kira-kira yang melebihi Nabi SAW? Demikian pula dalam hadis Iyad bin Ghanam, dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibn Abi Asim dalam As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi ala niyyatihi." Siapa yang mau menasihati penguasa, jangan dia nampakkan terang-terangan. Juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Fa in kunta la tudafa ila fama bainaka wa bainahu." Kalau kamu merasa ini harus saya sampaikan kezaliman ini kepada si penguasa itu, maka sampaikan ketika antara kamu dengan dia saja. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi dalil-dalil banyak sekali sebetulnya yang melarang kita menasihati penguasa secara terang-terangan atau menyebarkan aib-aib penguasa. Iya. Dan secara logika hal tersebut tidak bisa diterima. Kenapa? Karena kita sebagai rakyat, andai kan kita bersalah, kita juga tidak mau. Kan gitu, Pak? Kita juga tidak mau kalau ada orang, setiap kita bersalah, ini orang naik mimbar. Nah, kemudian menyebutkan ini hati-hati, orang jahat, orang seharusnya dia datang kepada kita, dia nasihati. Kan gitu, Pak? Iya. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dia kita berbicara di mimbar di sini menjelek-jelekkan penguasa, dia tidak mendengarkan kita. Apa gunanya? Karena kita inginkan supaya penguasa yang zalim itu menjadi baik. Kalau dia tidak dengarkan kita, apa gunanya? Maka yang terjadi adalah apa? Memprovokasi masyarakat, bukan menasihati, tetapi memprovokasi. Iya. Jadi intinya itu bukan ajaran Islam, itu ajaran orang-orang kafir dan ahlul bid'ah yang diadopsi oleh kaum muslimin. Iya. Yang namanya demonstrasi itu adalah contoh dari orang-orang kafir, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Kerusakannya banyak. Kerusakannya besar sekali. Baik, seperti itu, Pak. Wallah. Yang kedua, ya, masalah dari sumpah dan itu kebanyakan yang kredit kan itu sumpah. Demi Allah, saya akan berbuat baik. Kemudian lebih nanti, demi Allah, saya akan tugas itu baik. Nyatanya, ada penyelenggaraan. Apa sudah berbeda di dalam punya kesalahan. Betul sekali, Pak. Itu sudah jelas. Siapa yang bersumpah, dia akan melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi ternyata dia tidak melakukannya dengan baik, dia melanggarnya, maka harus bayar denda. Harus bayar denda. Sebab itu dalam rangka menghormati nama Allah. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau kita sudah menyebut nama Allah, itu bukan perkara sepele. Itu bukan perkara sepele. Iya, Pak. 10 orang miskin. Yang ketiga, Pak, terakhir. Yang ketiga, ini masalah apabila menentang orang badan boleh jadi ini. Seandainya orang tua itu merasa bid'ah, anaknya dan keluarga tidak mengikutinya, bahkan tidak ada tanda kenakan. Apakah itu masuk dosa atau tidak? Ya. Itu pengakuan bapak dan ibunya, ya. Anak dan bid'ah. Anaknya dan ibu tidak ikut. Apa itu masuk dosa? Iya. Baik. Bahkan apabila mereka ikut, maka mereka berdosa semuanya. Dan mereka menambah dosa orang tuanya. Sebab orang yang mencontohkan dan mengajarkan perbuatan dosa, maka dia akan menanggung dosanya sendiri dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalal fa kana lahu min al-ithmi mithlu athami alladhi tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an." Siapa yang mengajak kepada dosa, kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya sendiri dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa-dosa para pengikutnya itu. Pengikutnya berdosa, tetapi dia lebih besar dosanya karena dia juga ikut menanggung dosa-dosa mereka. Jadi kalau anak-anak dan cucunya ikut hadir, berarti dia menambah dosa orang tuanya di samping dosa mereka sendiri yang harus mereka tanggung. Iya, maka tidak boleh dihadiri. Sampai Allah mengatakan, kalau misalkan sampai perbuatan syirik ya, itu lebih-lebih lagi. Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilmun, ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun, fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Andaikan kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka jangan kamu taati. Tetapi tetap kata Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah kedua orang tuamu di dunia ini dengan baik. Tetap. Jadi bukan berarti orang tua salah kemudian kita apa namanya kasar kepada mereka, tidak. Bahkan sampai orang tua yang musyrik sekalipun, Allah perintahkan kita untuk berlaku baik kepada mereka. Nah, siapa tahu juga dengan sebab kita berlaku baik kepada mereka, orang tua mendapatkan hidayah. Dia melihat akhlak kita, maka dia mengikuti apa yang kita ajarkan kepadanya. Iya. Maka yang harus kita lakukan adalah menasihati dengan baik. Menasihati dengan baik. Ya. Dan berbuat baik kepada orang tua dari sisi yang lain. Ya. Kalau misalkan orang tua melakukan perbuatan bid'ah, kita tidak mengikuti perbuatan tersebut sehingga dia marah, maka kita cari celah yang lain bagaimana menyenangkan dia. Ya, misalkan dibelikan mobil, misalkan dikasih hadiah mobil atau motor atau apa, pokoknya dicari celah yang lain untuk dapat berbakti kepada kedua orang tua. Adapun kalau sudah berhubungan dengan hak Allah yang dilanggar, maka tidak peduli siapapun itu, apakah itu pemimpin, apakah itu orang tua, guru kita, tidak peduli. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la ta'ata lil makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada al-khaliq. Seringkali kita lupa dengan hak Allah. Kadang-kadang enggak enak kepada manusia, perasaan kepada manusia, kita berani menanggung murka Allah. Padahal Allah memberikan kita rezeki, Allah yang menciptakan kita. Kadang-kadang, aduh gak enak sama tetangga, saya ikutan adil lah. Tapi dia gak takut kepada Allah, dia tidak enakan kepada Allah. Seharusnya dia takut kepada Allah, tidak enak kepada Allah, kalau dia mengikuti perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, seperti itu Pak. Iya. Umpamanya fitnah dua hari itu apa satunya tujuh badan itu kan fitnah. Apa itu Pak? Jadi akhirnya orang tua itu mengatakan alminya alat neneknya mestinya itu takdirlah satunya tiganya tujuhnya pasti kan benar sebagai sebagai itu fitnah itu. Itu termasuk bid'ah, bahkan termasuk juga tasyabbuh. Ya, ya. Ya. Selamat dan kematian termasuk bid'ah mengada-ngada dalam agama, bahkan termasuk tasyabbuh, menyerupai orang kafir. Karena itu kebiasaan orang Hindu Buddha, bukan kebiasaan kaum muslimin. Demikian pula itu masuk dalam kategori meratapi mayit, kumpul-kumpul di rumah orang yang sudah meninggal setelah dia dikuburkan, makan-makan di situ termasuk kategori meratapinya, meratapi mayit tersebut, dan dilarang di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i perbuatan tersebut dilarang. Siapa yang mengatakan itu mazhab Syafi'i, maka itu tidak benar, itu bukan mazhab Syafi'i. Iya. Barangkali ini saja yang bisa saya jawab. Baik, insyaallah taala yang belum terjawab kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.